wala li wasahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali sahih targhib wa tarhib. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Kita masuk di hadis yang ke-99. Masih tentang kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka zuhud terhadap dunia ini, yang mereka serba enam kekurangan dalam masalah ekonomi. Qala wa an sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul arabi, sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang Roma bisah min fi sabilillah, yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ma lana ta'amun illa waqul khubla wa hada as-sum. Dan sungguh-sungguh kami berperang bersama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tidak ada pada kami makanan kecuali hanya waqul khubla wa hada samur, daun pohon ini, khubla dan samur. Baik, ini pohon, nama pohon. Hatta ingkana ahaduna la yadha'u kama tadha'u syat, atau kama tadha'u syat. Sampai-sampai salah seorang di antara kami la yadha'u, jadi buang air, namanya tahu syarat sebagaimana naam kambing itu buang air. Naam, jadi yang keluar kotorannya seperti kotorannya kambing karena makan di daunan. Naam, tidak ada campuran yang lainnya. Terwal Bukhari wa Muslim. Naam, qala fidina azani wa azakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan bahwasanya beliaulah orang-orang pertama kali yang melemparkan panah di jalan Allah. Tatkala beliau diutus dalam sebuah pasukan kecil bersama Ubaid bin Harits. Nah, bersama 60 orang. Ini tim pasukan kecil pertama yang diutus setelah hijrah. Nah, ini peperangan pertama. antara musyrikin dan muslimin. Nah, setelah itu, maka beliau menyatakan aku adalah orang Arab pertama yang melepaskan panah di jalan Allah. Dan sungguh-sungguh kami berperang bersama Rasulullah. Tidak ada bagian makanan kecuali hanya daunan. Daun yang dikonsumsi ke makanan yang lainnya. Nah. Baik. Khairidina Azani wa Azzaikumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka-mereka serba kekurangan. Bukan kaum yang berkelimbang harta dunia. Nah, dalam peperangan pun tetap hanya dedaunan yang bisa mereka makan. Sehingga kotoran yang keluar terkena buang air seperti kotoran kambing. Nah, hanya dedaunan yang dimakan. Ikhwanikidina azani wa azakumullah, ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk yang pertama kali yang ikut serta dalam peperangan Badar Hijrah. Sehingga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, setelah beliau menyebutkan keadaannya perang, pernah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, di sebuah keutamaan, cuma asbahat Banu Asadin, kemudian Banu Asad ini mereka murtad. Setelah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Dhuleha bin Khuwailid Al-Asadi yang mengaku sebagai Nabi. Dan manusia inilah yang tatkala Umar Khattab menjadi khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin Kufah. Bani Asad ini yang kemudian mengeluh tentang pimpinannya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang dikeluhkan, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bagus dalam sholatnya. Nah, sehingga Umar bin Khattab kemudian mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Dan di situ, Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan mereka-mereka itu mengazirni, menghukumiku ala din, yang menyatakan tidak bagus dalam sholatnya. Lakon itu sungguh aku termasuk yang merugi. Nah, jika memang demikian tidak bagus dalam sholatnya. Nah, ini dia khawatir di dina azani wa azam. Baik, al-muhim, Inilah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa an Khalid bin Umair al-Adawi qala khatabana Utbah bin Waswan. Utbah bin Waswan berkhutbah pada kami. Fahamidallah wa asna alaih. Utbah memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa asna alaih, dan mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang kurang. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, amma ba'du, fa inna dunya qad adanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan bisurmin untuk pergi walat hazar, untuk berpaling dengan cepat. Dunia ini sudah pamitan untuk balik, untuk pergi. Nah, walam yabqa minna illa shubabatun, dan tidak tersisa dunia ini nam illa subabah, kecuali subabah, yakni sisa yang sedikit saja. Dan subabatil ina, sebagaimana sisa, yakni sisa minuman yang dalam bejana. Kata sahibuha, sahibuha, yang diminum oleh pemiliknya. Tersisa sedikit dunia ini, sudah lagi akan pulang, akan menghilang. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin. Sesungguhnya kalian akan berpindah dari dunia ke dar, ke tempat la zawala laha, yang tidak ada nama habisnya. Tempat yang tidak akan pernah berakhir. Dan di darul akhirah. Bantagilu bi khairi ma bi khadratikum. Maka berpindahlah. Ya. Negeri akhirat. Dengan sebaik-baik apa-apa yang kalian hadirkan, itu amalan soleh, amalan kebaikan. Berpindahlah ke alam akhirat dengan amalan-amalan kebaikan. Fa inna qadzukira lana, sesungguhnya telah disebutkan kepada kami, annal hajara yulqa min, bahwasanya batu itu dilemparkan min safiri jahannam, dari atas neraka jahannam. Bayahwi fiha sab'ina 'aman, kemudian meluncur ke dasar neraka selama 70 tahun. La yudriku la qa'ran, dan tidak menjumpai dasarnya. Nah, begitu dalamnya dari neraka itu. Batu yang dilemparkan dengan perjalanan itu kemudian wallahi demi Allah, latumla'anna, sungguh-sungguh akan dipenuhi neraka itu. Neraka itu akan penuh dengan kapasitas yang begitu banyak menampung penghubungi batu yang sampai perjalanan ke bawah itu 70 tahun. Nah, afa'ajib tu, apa kalian heran? Apa kalian heran dengan ini? Tanya. Ini pasti terjadi. Maka itu akan penuh. Besar apapun akan penuh. Padahal neraka itu. Walau kau berzikir lana, dan sungguh disebutkan kepada kami annama baina misra'ain min masari'il jannah, bahasa di antara misra' daun pintu, dari daun pintu dan pintunya surga, masiratu arba'ina sana, itu perjalanannya 40 tahun. Lebar sekali pintunya. Jalannya 40 tahun. Bayatiyanna alaiha yaumun, sungguh akan datang suatu hari mendatangi daun pintu dan pintu surga itu. Wawa kazidun, yang dia dalam keadaan penuh minas ziham, berdesak-desakan. Nam, pintu surga itu luas dan berdesak-desakan. Ya. Orang-orang yang masuk dalam keadaan berbaris, bersof-sof. Nah. Walakot ra'aituni, dan sungguh-sungguh aku melihat diriku, sabiya sabatin, salah satu dari 7 orang maha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana ta'amun, tidak ada bagi kami makanan, illa waraku syajar, kecuali dedaunan pohon-pohonan. Hatta karihat asdaquna, sampai terluka. Nah, mencoba memuluk-muluk kami, bagian ujung, bagian dalam mulut terluka karena makan daun. Faltaqattu burdatan, aku pun mengambil burdah, kain terselimut. Pasakop tuha, kemudian aku jadikan dua. Aku rompet jadi dua. Baini wa baina Sa'ad bin Malik, untukku dan untuk Sa'ad bin Malik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Fattazartu bilisfiha, aku gunakan sebagai izar, sebagai sarung separuhnya. Fattazar Sa'dun bilisfiha, dan separuhnya dipakai Sa'ad bin Waqqas untuk pakai sarung. Nah, dari sisi makanan kekurangan, dari sisi pakaian demikian pula ini. Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mama asbaha al-yawma minna ahadun, tidaklah saat ini, di hari ini di antara kami, para sahabat, seorang pun, illa asbaha amiron ala misri minal amsar, kecuali mereka sudah menjadi pimpinan, ya, dari kota-kota, memimpin daerah-daerah yang dulu dalam keadaan susah, serba kekurangan, baik makanan maupun pakaian yang serba terbatas. Sekarang orang sahabat menjadi orang-orang penting. Memimpin daerah-daerah. Wa inni a'udzu billahi, dan aku berlindung kepada Allah, an akuna fi nafsi aziman, untuk aku menjadi besar dalam diriku. Wa inna Allah saghiran, dalam keadaan kecil di sisi Allah. Dengan sebab ada mutaqwa, tidak ada ketakwaan, tidak ada amalan soleh, meranggap dirinya besar di sisi Allah. Tapi sebaliknya, di sisi Allah ternyata dia itu kecil. Berlindung kepada Allah, menganggap dirinya istimewa, menganggap dirinya orang yang terbaik, padahal dalam kenyataannya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lam takun nubuwwatun qat, bahwasanya tidak ada kenabian sama sekali, illa tanasakhat, kecuali akan menghilang, akan berakhir, hatta yakuna akhiru akibatiha, sampai nam akhir dari nubuah itu mulakan kerajaan. Disebutkan yakni annahum ya'diluna an sunanin nabiyyin, mereka-mereka ini, raja-raja ini, berpaling dari sunnah-sunnah nabi, wa khulafaihim, dan para khulafanya, ilal ikbal ala dunya wa tiba'il hawa, mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ini mayoritas keadaan al-muluk, raja-raja. Setelah selesainya zaman nubuah, selesai diganti zaman khilafah dengan keadilan yang mereka ittiba'ul haq wali orang dunia. Zaman khilafah Rasidin, yang mereka berlaku adil, mengikuti al-haq, berpaling dari dunia. Mereka itu khulafa'ul anbiya. Setelahnya para raja, yang mereka-mereka itu berbalik mengikuti hawa nafsunya, condong kepada dunia, beserta buruna, maka kalian akan tahu, kalian akan mengetahui ya, apa yang aku katakan untuk kalian ini. Waktu tujaribuna al-umara ba'danya, dan kalian akan melihat, mengetahui, mendapatkan para penguasa setelah kami. Qul fitina azani wa azakumullah. Itu khutbah yang disampaikan oleh Utbah bin Uswan dan Amirul bin Basrah, penguasa di Basrah. Bagaimana kehidupan para sahabat masa-masa Islam? Penuh dengan kesusahan, kekurangan, nah, tapi mereka-mereka itu tadi disebutkan dalam menjadi pemimpin-pemimpin baik di berbagai macam daerah, ya. Baik, contohnya ini. Nah, Khutbah bin Aswan sebagai pimpinan Basrah. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebutkan sempat berbagai kain untuk sarungan dengan Khutbah ini. Baik, memimpin Khutbah. Naam. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Zuhudnya para sahabat kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian qala wa al-Khabbab bin al-Arqas radhiyallahu anhu qala هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kami hijrah bersama Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسوا وجه الله dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan dengan tujuan mendapatkan dunia. Betul-betul baik mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa ajruna ala Allah. Naam. Dan pahala kami di tangan Allah, di sisi Allah nantinya. Baik. Wabillah man mata. Dan di antara kami, ada yang sudah meninggal. Lam yakul min ajri syai'an. Tidak sempat namakan dari pahalanya sedikit pun, ya, dari dunia. Belum sempat menikmati kecukupan dari dunia ini, kemudian meninggal. Karena tadi sebutkan sebagai sahabat yang miskin itu akhirnya menjadi penguasa. Tapi ada di antara mereka, di antara para sahabat yang belum sempat menjumpai itu, meninggal duluan. Minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka itu yang belum sempat menikmati hasil perjuangannya adalah Mus'ab bin Umair. Qutila yawma Uhud. Beliau yang meninggal dalam peperangan Uhud. Nah, Mus'ab bin Umair ini pembawa bendera perang. Nah, Walam najid ma nukafinuhu bihi illa burdah. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa yang bisa kami jadikan kafan dengannya kecuali hanya burdah. Ya, di pakaian yang dipakai dalam perang. Hanya itu. Tidak ada tambahan kain yang lainnya. Idza ghattayna bi ra'sahu, jika kami tutupkan kain itu ke kepala beliau, kharajat rijlahu, kakinya keluar, enggak ketutupan. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'su, kalau kakinya yang kami tutupi, kepalanya yang keluar. Tak cukup kainnya. Untuk kafan, tidak tertutupi semuanya. Karena pakaian yang dipakai untuk perang. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ughatti ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutupi kepalanya. Bagian kepala yang diutamakan. Wa an naj'ala 'ala rijlai min al-ithhiq. Dan menjadikan kakinya ditutupi dengan rerumputan. Wa min aina atlahu samaqtu, dan di antara kami dari di antara kami para sahabat ada yang aina ada yang memetik ya. Ada yang mendapati samaratuhu buahnya, bahwa ya dibuha, dan dia yang memetiknya. Baik. Ini sebagai gambaran Allah bukakan bagi mereka dunia. Baik. Di mana minna di antara kami ada yang menjumpai dari buahnya itu matang dan dia yang kemudian memetiknya. Ada pun yang belum sempat dan yang diceritakan di Mus'ab bin Umair meninggal belum sempat merasakan. Kan hikina azali wa azakumullah di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita kesabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susahnya keadaan di saat itu. Kemudian juga ini menunjukkan para sahabat setelah hijrah mereka betul-betul lillah wa fillah, bukan dengan tujuan mencari dunia. Juga di sini menunjukkan wajibnya untuk mengkafani jenazah. Nah, Tuhan bidina anzani wa'azufullah. Inilah gambaran keadaan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesusahan, baik dan ada sebagian mereka yang kemudian menikmati hasilnya, baik dan ada di antara mereka yang kemudian belum sempat menikmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kan sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Thank you.